Mitra bisnis, saat ini proses awal untuk mencari kandidat ketua KPK memang sedang dilakukan. Namun proses rekrutmen awal yang sedang berjalan tak urung juga mengundang kontroversi. Lantaran adanya kandidat-kandidat yang diketahui pernah berperan aktif dalam proses peradilan para koruptor. Untuk membahas masalah ini, segera kita temui pakar sosial politik Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, melihat hasil rekrutmen awal kandidat ketua KPK, apakah ini tidak mengindikasikan bahwa budaya kita memang tidak cocok dengan pola-pola demokrasi yang seperti ini? Enggak, kalau menurut saya bukan masalah budaya. Sekarang orang yang benar-benar serius mau memimpin KPK, mau masuk ke sana, itu sudah harus siap memutuskan semua hal di masa lampaunya. Enggak lagi cari duit, enggak lagi cari karir, dan yang paling merepotkan dari semuanya adalah sebetulnya harus siap putus dengan teman-temannya gitu. Karena teman kita kan pasti banyak lah yang korupsi kecil, korupsi waktu lah gitu. Korupsi duit kecil-kecil. Kalau saya korupsi waktu di kantor sebagai PNS yang nggak pernah ngantor, itu kan berarti korupsi duit gaji yang dibayar rakyat kan, meskipun kecil gitu lah, tetap aja gitu. Apalagi yang di dalam domain KPK, yang penanganan kasus-kasus di atas 1 miliar. Aturan mainnya kan selama ini seperti itu gitu. Artinya apa, ya siap-siap aja dengan teman-temannya yang penghasilannya, apa yang korupsinya di atas 1 miliar itu. Dan itu pasti banyak teman yang putus. Sekarang main golf nggak boleh sama teman. Boleh kalau sama keluarga intinya kayak gitu. Lah siapa yang mau main golf sama anaknya, sama cucunya gitu kayak gitu. Dan main golf dibayari selama ini. Emang bisa, saya juga nggak tahu kan orang main golf sekali main habis berapa. 1,5 juta mungkin, 1 juta. Katakanlah 1 juta yang paling apes sekali main. Nah, kalau seminggu dia main 2 kali udah waktunya habis, ininya habis gitu. Ya kalau menurut saya malah kriteria seperti yang Todung Mulya Lubis sebutkan itu, dia main golf nggak boleh dengan teman-temannya, nggak hanya boleh dengan keluarganya kayak gitu. Itu dihapus sekalian aja. Cari pimpinan yang nggak main golf. Ngapain itu? Bukan olahraga. Nilai aerobiknya nggak ada. Cuman cari rani-rani aja kan gitu. Uang-uang nggak ada. Olahraganya nggak ada. Permainan juga nggak ada. Judi, iya gitu. Jadi Anda berpandangan proses rekrutmen ini memang salah ya, Pak Hermawan? Ya salah lah menurut saya dari awal. Ini kan kita bukan mau mencari, membuka lowongan kerja. Yang terjadi ini, gagasan dasar di balik pansel yang bikin pengumuman terus ini nunggu orang mau daftar itu kan seperti membuka lowongan kerja. Akhirnya yang didapat adalah orang-orang yang memang cari kerjaan, pensiunan atau orang pengangguran. Coba lihat dari sekian banyak yang datang itu berapa orang pengangguran kan gitu. Lebih dari setengahnya itu penganggur kan gitu. Nah, termasuk pensiunan, tidak akan dapat orang yang mau ke situ itu memang mau mengabdi gitu. Karena caranya itu seperti cari pegawai gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.